sa-ra-ra-na-na-na-na. Secangkir kopi manis kau tuangkan untukku, datang dari hatimu, datang dari cintamu, datang dari dirimu, untukku. Secangkir teh yang hangat kau tuangkan untukku, datang dari hatimu, datang dari cintamu, datang dari dirimu, untukku. Ku suka merah dan kau suka biru, ku suka bulan dan kau suka matahari. Ku sayang dirimu dan kau sayang diriku, walau kita berbeda, ku nikmati cintamu. Kopi dan teh bersama, kopi dan teh bersama, kopi dan teh bersama. Secangkir kopi manis kau tuangkan untukku, datang dari hatimu, datang dari cintamu, datang dari dirimu, untukku. Untukku. Ku suka merah dan kau suka biru, ku suka bulan dan kau suka matahari. Aku sayang dirimu dan kau sayang diriku, walau kita berbeda, ku nikmati cintamu. Oh, oh, oh. Oh, oh yeah. Ku suka merah dan kau suka biru, ku suka bulan dan kau suka matahari. Ku sayang dirimu dan kau sayang diriku, walau kita berbeda, ku nikmati cintamu. Kopi dan teh bersama, kopi dan teh bersamamu, bersamamu, oh bersamamu, bersamamu, bersamamu. Kopi dan teh bersamamu, kopi dan teh bersamamu, kopi dan teh bersamamu, kopi dan teh bersamamu.